seekor burung kakak tua, pandai bercanda dan berbicara. Aku amat cinta dan sayang kepadanya. Aku amat cinta dan sayang padanya. Setiap hariku bergurau dengannya. Ia yang berkicau, aku yang berdansa. Adik-adikku pun tak mau ketinggalan, turut menari sambil bertepuk tangan. Suatu ketika ku pulang dari kerja, ku lihat ia tiada di sangkarnya. Tanda tanya di dalam hatiku, kemana pergi burung kesayanganku? Mungkinkah ia sudah dicuri orang, atau terbang mencari kebebasan? Suatu ketika ku pulang dari kerja, ku lihat ia tiada di sangkarnya. Aku mencari kesana kemari, tetapi tiada aku dapati. Tak ku dapati terbit tanda tanya di dalam hatiku, kemana pergi burung kesayanganku? Mungkinkah ia sudah dicuri orang, atau terbang mencari kebebasan?